tan sakit sungkem. Tak sekata salah luput lantosaku, tapa itu ngapuran anakku. Terus kalau ngeki di lockdown berarti sih Tomah ya pengen lebaran bareng-bareng kalau tahun dek ini, tapi ya piye iki mergo kahanan lho dek ya usah nama transfer aja no bulan ini mas rasa transfer duit lho itu tak itu jajan itu kamiku apa Halo. Halo. Sopong sing hatine rasa sedih. Kecol iki aku ora mule. Pasar, iki Bye.